Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Wa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki pembahasan bab yang baru dari pelajaran kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Soleh Al-Fauzan Hafizahullah ta'ala. Penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Al-Allamah Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, babu maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal guluwu fis salihin. Bab penjelasan tentang sebab kafirnya anak Adam atau yang membuat mereka meninggalkan agama mereka adalah karena sikap al-gulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Bab yang menjelaskan tentang sebab anak Adam menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah karena sikap al-gulu, berlebih-lebihan dalam memuliakan orang soleh. Jemaah sekalian, bab ini membahas tentang salah satu sebab mengapa manusia terjerumus dalam dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Sebabnya adalah sifat al-gulu, berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Maksudnya berlebih-lebihan dalam mencintai dan memuliakan orang soleh. Subhanallah jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting bagi kita. Memuliakan orang soleh sebenarnya itu adalah ibadah. Tapi ternyata setan bisa menjadikannya sebagai pintu yang menjerumuskan di dalam dosa terbesar, yaitu syirik. Makanya yang menimpa atau yang tertimpa dosa terbesar ini bukan ahli maksiat, tapi ahli ibadah. Pada umumnya yang tertimpa petaka dosa syirik ini dengan perangkapnya berlebih-lebihan kepada orang soleh adalah ahli ibadah, bukan ahli maksiat. Sebab al-gulu, perangkap gulu adalah perangkap untuk ahli ibadah. Kalau untuk ahli maksiat, perangkapnya beda lagi. Jadi subhanallah, di sini ada peringatan penting bagi kita. Ibadah bisa dijadikan sebagai perangkap setan untuk menjerumuskan ahli ibadah kepada dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Pertanyaannya jemaah sekalian, ibadah yang bagaimana? Ibadah yang gulu, yang melampaui batas. Apa yang dimaksud melampaui batas? Yang keluar dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati. Ibadah sekalipun kalau keluar dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pintu setan untuk menjerumuskan kita di dalam berbagai macam penyimpangan, bahkan sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Mencintai orang soleh, ibadah atau bukan? Ibadah. Dan itulah yang disebut cinta karena Allah. Ibadah yang sangat agung. Dengan mencintai orang soleh, kita mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah yang dilakukan oleh hati. Tapi kalau kita berlebih-lebihan, keluar dari petunjuk Nabi SAW, maka itu jadi perangkap setan. hati-hatilah. Kita masuk dalil yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap gulu, berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Surat An-Nisa ayat 171. Di dalam ayat ini, Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan Hafizahullah menyebutkan 4 pelajaran. Pelajaran yang pertama, tahrimul gulu fil ashkhas wal a'mal wa ghairi dzalik. Diharamkannya bersikap gulu, bersikap melampaui batas atau berlebih-lebihan dalam menghormati orang-orang soleh atau para tokoh atau manusia atau siapa saja, dan dalam beramal dan dalam apapun selain itu. Jadi jemaah sekalian, sikap gulu itu terlarang. Sikap gulu itu terlarang karena Allah telah melarang ahlul kitab dari sikap gulu ini. Dan ini larangan disebutkan dalam Al-Quran, walaupun yang dipanggil di sini ahlul kitab, tapi juga mencakup untuk umat Islam. Ditambah lagi, kita dilarang mengikuti ahlul kitab, mengikuti kejelekan atau tradisi dan ajaran-ajaran mereka. Jadi ayat ini terkandung padanya larangan bersikap gulu dari dua sisi. Yang pertama, adanya larangan dari Allah. Yang kedua, adanya larangan di dalam dalil yang lain mengikuti ahlul kitab, mengikuti orang-orang kafir. Adanya larangan mengikuti orang-orang kafir. Dan Nabi SAW memberi peringatan keras, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Jadi jangan melampaui batas. Pelajaran yang kedua, ar-raddu 'alal yahudi wan nasara. Bantahan pada orang Yahudi dan Nasrani. Wa man syabahahum, dan orang yang menyerupai mereka. Fi guluwihim fil ashkhas wal a'mal wa ghairi dhalik. Yang menyerupai mereka dalam sikap gulu terhadap para tokoh atau dalam amalan dan selain itu. Jadi ayat ini berlaku larangannya kepada Yahudi dan Nasrani dan kepada semua manusia yang menyerupai mereka. Menyerupai dalam hal apa? Dalam sikap gulu, berlebih-lebihan. Dalam menghormati dan memuliakan para tokoh, atau di dalam beramal, atau dalam apapun juga. Contoh jemaah sekalian, sikap gulu Yahudi terhadap orang soleh mereka, mereka mengatakan Uzair anak Allah. Dan Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Orang Yahudi dan Nasrani juga, di antara gulu mereka kepada para tokoh adalah mengikuti ulama dan pendeta mereka dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jadi, walaupun sebenarnya haram, tapi kata pendeta mereka halal, mereka pun menghalalkannya. Atau sebaliknya. Halal, tapi kata ulama dan pendeta mereka haram, mereka pun mengharamkannya. Ini contoh gulunya Yahudi dan Nasrani kepada para tokoh mereka. Begitu pula orang Yahudi dan Nasrani untuk memuliakan para tokoh mereka, maka mereka membangun kuburan para tokoh tersebut. Dibuat megah. Dan mereka jadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah. InsyaAllah permasalahan ini akan kita bahas lebih detail di dalam bab ini dan bab setelahnya. Yaitu larangan keras menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai tempat ibadah seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Iya. Dalam hal amalan mereka, apa gulu mereka? Sangat banyak. Orang-orang Yahudi menentang para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka tidak mau mengikuti para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bahkan sampai membunuh. Kalau Nasrani kebalikannya. Rasul yang diutus kepada mereka, maka mereka jadikan sebagai sesembahan mereka. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian. Jadi, ayat ini membantah semua golongan, baik Yahudi maupun Nasrani, dan yang menyerupai mereka. Ya. Pelajaran yang ketiga, al-hathu ala luzumil i'tidal fid din. Anjuran untuk bersikap pertengahan di dalam agama. Bersikap moderat di dalam agama. Wa jami'il umur, dan dalam setiap urusan. Baina janibayyi al-ifrat wa tafrit. Kita harus berada di antara dua sisi. Antara al-ifrat, berlebih-lebihan, wa tafrit, meremehkan. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Bahwasannya agama Islam menganjurkan kita bersikap al-i'tidal, atau bahasa lainnya al-wasatiyah, bersikap pertengahan, atau bahasa lainnya moderat. Ini ajaran Islam, bersikap pertengahan, moderat, antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri, antara yang berlebih-lebihan dan yang meremehkan. Hendaklah kita bersikap pertengahan. Dan ini adalah sifat umat Islam yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Umat yang adil. Umat yang terbaik. Umat yang tidak berlebih-lebihan, tidak pula meremehkan. Dan ada sebuah hadis, walaupun hadisnya terkenal, tapi hadisnya dhaif. Yang benar itu ucapan para ulama dahulu, yang berbunyi, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Dan maknanya benar. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Masalahnya jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan pertengahan di sini? Pertengahan yang dimaksud di sini adalah mengikuti syariat yang sebenarnya. Hati-hati. Karena orang-orang liberal, sebab tidak lakunya ajaran mereka di tengah masyarakat, mereka merubah menjadi Islam moderat. Karena Islam liberal banyak ditolak oleh masyarakat, maka mereka mencoba mengganti nama atau membawa jargon baru. Kami punya manhaj, manhaj al-wasatiyah, pertengahan, moderat. Itu klaim mereka. Tapi maksud mereka moderat itu adalah tidak boleh mengkafirkan orang kafir. Itu maksud mereka. Jadi bersikap pertengahan. Dan semuanya bagi mereka benar, kecuali satu saja yang menyalahkan mereka. Itu yang salah. Yaitu ajaran Islam yang asli, yang sebenarnya. Maka kita katakan jemaah sekalian, Islam itu sendiri, agamanya sudah bersifat moderat. Gak perlu dibikin moderat lagi. Yaitu ajaran aslinya. Ajaran aslinya. Di antara moderatnya Islam adalah, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Allah tegaskan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Allah telah menyalahkan semua peribadahan kepada selain Allah. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dialah Allah sesembahan yang benar, Dan semua yang mereka sembah selain dia adalah batil, salah. Lihat, ini moderatnya Islam. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Dan Allah tegaskan, semua agama selain Islam salah, tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menjadikan atau mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan pernah diterima daripadanya. Allah tidak terima. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Jadi jemaah sekalian, makna moderat dalam Islam adalah mengamalkan ajaran yang asli. Kalau kita mengikuti ajaran yang asli, maka kita selamat dari dua sisi ekstrim ini. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Adapun membenarkan semua agama, tidak menyalahkan agama yang salah, tidak mengkafirkan orang kafir, itu bukan moderat, tapi itu masuk kategori apa? At-tafrid. Bermudah-mudahan. Kebalikan daripada golongan ini adalah yang ifrat, yang berlebihan. Yaitu tidak membeda-bedakan orang kafir, semuanya mereka bunuh. Tidak membeda-bedakan orang kafir. Seperti membunuh orang kafir di negeri Islam yang tinggal di negeri kaum muslimin. Padahal itu dosanya besar sekali. Nabi SAW mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah." Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Contohnya apa? Orang kafir yang terikat perjanjian kaum muslimin. Orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Jadi, ini dua golongan ekstrim. Golongan yang berlebih-lebihan dalam berjihad. Orang kafir yang tidak seharusnya dibunuh, mereka bunuh. Dan berbuat zolim kepada orang kafir. Tapi yang sebaliknya, golongan ekstrim kiri, yang tafrid, orang-orang liberal, yang tidak mengkafirkan orang kafir, semua mereka anggap sama, semua mereka anggap benar. Maka maksud moderat itu mengikuti ajaran Islam yang sebenarnya. Bukan mengikuti teroris, bukan pula mengikuti liberal. InsyaAllah kita lanjutkan setelah sholat isya. Wabillahi taufik. Wa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki pelajaran yang keempat. Ini yang terakhir dari ayat yang pertama. At-tahdhir minasyirki wa asbabihi wa wasailihi. Kata Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan Hafizahullah, pelajaran yang keempat, di dalam ayat ini terkandung peringatan dari dosa syirik, sebab-sebabnya dan sarana-sarana yang mengantarkan kepadanya. Jadi jemaah sekalian, ini pelajaran terpenting di dalam ayat ini, yaitu peringatan dari bahaya dosa syirik. Seperti yang telah terjerumus padanya Ahlul Kitab. Allah Azza wa Jalla melarang Ahlul Kitab bersikap gulu karena sudah terbukti. Disebabkan sikap gulu mereka telah menjerumuskan mereka di dalam kesyirikan dan kekafiran. Kalau begitu dalam ayat ini terkandung peringatan dari bahaya dosa syirik. Begitu pula sekaligus peringatan dari sebab-sebab atau sarana-sarana atau jalan-jalan atau pintu-pintu yang bisa menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Jadi dosa itu adalah merugikan diri kita sendiri. Tapi ketika mereka bertakwa, kata Allah, saat mereka terjerumus dosa, langsung mereka ingat Allah. Ini sifat orang bertakwa. Orang bertakwa bukan berarti enggak mungkin terjerumus dosa. Tapi orang bertakwa itu ketika dia terjerumus dosa, langsung dia ingat Allah. Lalu dia mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya tersebut. Dan siapakah, kata Allah, yang maha mampu mengampuni dosa selain Allah. Kemudian perhatikan, kata Allah, walam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut setelah mereka mengetahuinya. Jadi Ini jemaah sekalian sifat orang yang bertakwa. Bukan tidak pernah terjerumus dosa, tapi segera taubat apabila terjerumus dosa. Iya. Seorang wanita menyusui seorang anak laki-laki yang bukan anak kandungnya. Apakah sah anak itu menjadi mahramnya? Sah dengan dua syarat. Yang pertama, anak laki-laki itu belum 2 tahun. Jadi istri menyusui suami, suami enggak jadi mahram. Karena dia sudah lewat 2 tahun. Dan boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Suami minum susu istri. Tapi enggak terlalu enak. Ya. Dan tidak jadi mahram. Jadi yang jadi mahram itu kalau dia belum 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun, enggak jadi mahram lagi. Kalau sudah lewat 2 tahun. Syarat yang kedua, minimal 5 kali persusuan. Dan 5 kali itu bukan 1 lepas, 2 lepas, bukan. Bukan begitu. Tapi 5 kesempatan berbeda. Saat dia lapar sampai kenyang. Dan dia lepaskan sendiri. Bukan ibunya yang lepaskan. Karena kalau dia sampai kenyang, itulah yang akan menjadi darah dan dagingnya. Jadi 5 kali persusuan minimal. Sampai kenyang. Di 5 kesempatan yang berbeda. Maka jadilah dia mahram. Tapi sebatas mahram saja. Tidak menjadi ahli waris. Dan tidak boleh dinasabkan kepada keluarga kita. Tetap dinasabkan kepada ayahnya. Dan kalau satu istri kita menyusui anak itu, semua istri kita menjadi mahram dia. Istri kita 4. Contoh. Ya. Contoh straight mimpi. Istri kita 4. Satu menyusui anak itu, maka semua istri kita yang tidak menyusuinya pun jadi mahram. Dan semua anak kita dari 4 istri ini, semuanya jadi mahram dia. Tapi mahram khusus dia. Kalau dia punya saudara, saudaranya bukan mahram. Khusus dia saja. Khusus dia saja. Mahram untuk semua anak kita. Baik dari istri yang menyusuinya, maupun dari istri yang lain. Kalau dia punya saudara laki-laki, maka saudara laki-lakinya itu bukan mahram. Ya. Bagaimana caranya menunaikan, mendapatkan pertolongan Allah di saat kesulitan yang kita hadapi? Jemaah sekalian, termasuk sunnatullah, makin sulit, makin dekat pertolongan. Itu sunnatullah. Makin sulit, makin dekat pertolongan. Tapi siapa yang Allah tolong saat makin sulit? Nabi SAW telah memberikan petunjuk kepada kita. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan At-Tirmidzi, kata Nabi SAW, ihfadillah yahfadzuka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Dalam riwayat yang lain, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu lapang, maka Allah akan mengenalimu di waktu sulit. Jadi ini yang paling penting untuk mendapatkan pertolongan Allah. Saat lapang, saat kita tidak kesulitan, jangan lupakan Allah. Jagalah Allah, jaga perintah-perintahnya, jaga larangan-larangannya. Perintahnya untuk diamalkan, larangannya untuk ditinggalkan. Itu maksudnya, jagalah Allah. Kemudian di akhir hadis ini Nabi SAW mengatakan, wa'lam annan nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah, pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Dan jalan keluar itu bersama dengan kesempitan. Dan kemudahan itu bersama dengan kesulitan. Jadi itu sudah ketetapan Allah untuk orang beriman. Makin terhimpit hidupnya, makin dekat kepada pertolongan. Dan juga doa orang yang kesusahan itu lebih mustajab. Sebagaimana firman Allah, "Ammayujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a." Ayat ini sudah pernah kita bahas. Siapakah yang mengabulkan doa orang yang kesulitan tatkala orang itu berdoa kepadanya? Dan siapakah yang menghilangkan keburukan? Tentu hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah kunci-kunci meraih pertolongan Allah. Intinya adalah apa? Takwa kepada Allah dan bergantung hati kepadanya. Sebagaimana juga Allah tegaskan di surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dari arah yang tidak Allah akan berikan jalan keluar baginya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pertolong, sebagai penolongnya. Iya. Apa kata-kata dalam Al-Qur'an min dunillah bisa bermakna apa saja, seperti ayat qulidul ladzina za'amtum min dunillah, itu berlaku umum. Iya, berlaku umum. Semua yang disembah selain Allah adalah batil, walaupun dia adalah makhluk yang paling mulia seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyembahan kepada beliau adalah kebatilan. Syiah itu sebenarnya cinta apa benci sama Ahlul Bait? Soalnya saya pernah baca kalau berdoa tidak mengatasnamakan Ali bin Abi Thalib tertolak. Dan coba tolong Ustaz jelaskan, Syiah membenci sahabat tujuannya mereka ingin benci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, jadi pertanyaan ini mengandung tiga pertanyaan. Yang pertama, Syiah itu sebenarnya cinta atau benci sama Ahlul Bait? Jawabannya mereka pura-pura cinta. Pura-pura cinta. Ketahuilah, Ahlul Bait hari ini yang paling mereka agungkan adalah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tapi justru mereka yang menyebabkan beliau terbunuh. Mereka mengundang beliau ke Irak untuk diangkat menjadi pemimpin. Surat-surat banyak sekali mereka kirim dari Irak kepada Al-Husain. Agar Al-Husain datang bergabung dengan mereka, akan mereka angkat jadi pemimpin. Sesampai Al-Husain di Irak, di Karbala, lebih tepatnya di Karbala, Al-Husain dihadang oleh pasukan gubernur Irak yang zalim. Lalu beliau akhirnya dibunuh oleh pasukan tersebut. Kemana orang-orang yang mengundangnya? Tidak ada, takut semuanya lari. Jadi mereka sebenarnya pembunuh sebenarnya, yang menyebabkan Al-Husain terbunuh. Dan hari ini mereka pura-pura bersedih di tanggal 10 Muharram. Nabi SAW suruh berpuasa, tapi mereka merayakan hari ratapan kesedihan. Padahal itu adalah dosa besar, meratapi mayit. Menyiksa diri, memukul-mukul diri mereka. Dan Nabi SAW mengatakan, "Laisa minna man syakkal juyuba. Laisa minna man syakkal, laisa minna man latamal khududa wa syakkal juyuba wa da'a bidakwal jahiliyah. Laisa minna man darabal khududa wa syakkal juyuba wa da'a bidakwal jahiliyah." Bukan bagian dari kami orang yang memukul-mukul dirinya ketika ditimpa musibah, atau merobek-robek pakaiannya, atau menyeru dengan seruan jahiliyah. Tapi itu yang mereka lakukan di tanggal 10 Muharram. Jadi pura-pura cinta. Dan cinta yang mereka lakukan melampaui batas. Nah, ini terkait dengan pembahasan kita. Gulu. Ini contoh. Tersesat karena gulu. Gulu kepada orang-orang yang mereka anggap imam mereka. Ali bin Abi Thalib sampai 12 keturunannya. Al-Husain dan seterusnya. Bersikap gulu melampaui batas. Sampai akhirnya mereka berdoa kepada para imam tersebut. Dan mereka menganggap para imam tersebut tahu perkara gaib. Kemudian mereka bangun kuburan Al-Husain besar sekali di Karbala. Dan mereka pergi seperti berhaji ke sana. Dan bahkan di sebagian kitab mereka tertulis, sekali berziarah ke makam Al-Husain lebih baik daripada 9 kali berhaji. Subhanallah. Jadi ini contoh gulu melampaui batas. Nah, kemudian yang mereka maksud Ahlul Bait itu hanya segelintir keluarga Nabi SAW. Istri-istri Nabi SAW yang sudah jelas di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah adalah istri Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Semuanya tidak ada yang mereka anggap Ahlul Bait. Dan mereka paling benci kepada Aisyah dan Hafsah. Jadi mereka itu pura-pura cinta saja. Kalaupun cinta, cintanya berlebihan. Iya. Adapun mengatasnamakan Ali bin Abi Thalib dalam berdoa, kalau tidak maka itu tertolak. Maka pertama, ini termasuk bid'ah mengada-ada dalam agama. Yang kedua, kalau maksudnya dia berdoa dulu kepada Ali, kemudian Ali teruskan kepada Allah, atau Ali yang mengabulkannya dalam keyakinan mereka, dan memang itu keyakinannya, maka itu adalah syirik besar. Ini diantara kesyirikan mereka. Mereka berdoa kepada Al-Husain, berdoa kepada Ali. Jadi itu bid'ah sekaligus syirik. Kemudian, apa maksud Syiah membenci sahabat, tujuannya membenci Nabi SAW? Jemaah sekalian, gak ada untungnya membenci sahabat bagi mereka. Mereka itu kan musuh Islam. Kenapa mereka mencela para sahabat, menjelek-jelekkan sahabat? Sebenarnya yang mereka tuju adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa enggak langsung saja mencela Rasulullah SAW? Karena langsung ketahuan. Umat Islam seluruhnya langsung ketahuan ini pasti sesat. Jadi tujuannya ingin menyesatkan umat Islam. Maka dicelalah para sahabat Nabi SAW. Ketika para sahabat Nabi SAW dicelah, sebenarnya yang mereka inginkan adalah mencela Nabi SAW. Kenapa? Karena sahabat adalah murid-muridnya dan sahabat-sahabat dekatnya Nabi Muhammad SAW. Bukankah Allah Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung sahabat dekatnya. Artinya, kalau sahabat mereka anggap buruk, sahabat mereka yang terdekat, yaitu Nabi Muhammad SAW, berarti buruk. Kemudian, kita menerima agama Islam ini dari Nabi SAW melalui siapa? Sahabat. Dan ini tujuan utama mereka sebenarnya. Setelah Nabi SAW dicela, sahabat dicela, berikutnya adalah Al-Quran dan Hadis. Enggak bisa diterima. Kenapa? Diriwayatkan oleh orang-orang yang tercela, bahkan mereka bilang munafik, kafir, para sahabat. Jadi semua ayat Al-Quran dan hadis kita ini tidak ada lagi yang berlaku, karena disampaikan dan diajarkan oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir, yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi itu tujuan mereka. Sama dengan orientalis, orang liberal juga mencela Abu Hurairah. Apa untungnya mencela Abu Hurairah bagi mereka? Tidak ada untungnya. Yang mereka inginkan mencela semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sahabat terbanyak meriwayatkan hadis. Jadi itu tujuan mereka. Bagaimana caranya memberitahu halal haram? Wajib sunnah kepada orang tua tanpa menggurui, sedangkan orang tua terkadang tidak mau mendengarkan. Cara terbaik adalah dengan menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Itulah cara yang terbaik. Masalahnya belum hafal, maka hafalkanlah. Kalau kita tambah lagi dengan ucapan Imam Syafi'i, ya, atau ulama-ulama yang sudah dikenal oleh kaum muslimin, itu lebih bagus lagi. Ya. Terkadang saya beribadah suka ada aja unsur ingin riya. Adakah doa agar terhindar dari ujub riya sum'ah? Ada. Bukan hanya kita, sahabat pun tertimpa hal seperti ini. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa kepada para sahabat. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini sebenarnya doa kalau kita perhatikan lafaznya berlaku umum untuk semua syirik. Bukan hanya riya. Boleh kita baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari mempersekutukanmu yang aku ketahui. Dan aku mohon ampun kepadamu yang tidak aku ketahui. Jadi sering-seringlah membaca doa ini. Kalau ada dua kajian di jadwal yang sama, pilih yang mana? Pilih kajian kitab rutin. Itu namanya menuntut ilmu. Pilih kajian kitab rutin. Sesuai dengan tingkatan kita. Dan pilih yang paling terpenting. Kalau satu ustaz sunnah, satu bukan sunnah, gak usah ditanya ya. Ya pilih yang sunnah. Jadi dua hal ini yang harus diperhatikan. Pertama, kajian kitab rutin. Jangan sampai putus, hadir terus. Yang kedua, yang kita berada di tingkatan itu. Apa yang sedang dibahas? Kalau kita misalkan belajar kitab tauhid di tingkatan itu, ikuti kitab tauhid. Tapi kalau kita sudah selesaikan kitab tauhid, mungkin di atasnya akidah wasitiyah. Ya, misalkan satu ustaz ngajar kitab tauhid, satunya akidah wasitiyah. Lihat tingkatan kita di mana? Iya. Kalau dua-duanya ngajar yang sama, sama-sama ngajar kitab tauhid, dua-duanya ahlus sunnah, ya lihat mana yang paling berilmu. Lihat mana yang paling berilmu. Bagaimana dengan orang yang sedikit usahanya, tapi malah berhasil? Bagaimana pendapat Ustadz dengan faktor keuntungan? Justru ini menunjukkan kepada kita, yang menentukan adalah Allah. Buktinya orang sudah berusaha banyak, hasilnya sedikit. Yang mungkin berusaha sedikit, hasilnya banyak. Justru menunjukkan bahwa yang menentukan hasil adalah Allah. Allah yang memberikan faktor keuntungan, Allah yang memberikan faktor kerugian. Kemudian jemaah sekalian yang perlu kita pahami, kalau ini berbicara dunia, hasil dari usaha dunia itu dua kemungkinan, nikmat atau istidraj. Jadi hati-hati, jangan kita lihat orang diberikan nikmat dunia, padahal dia usaha sedikit, ibadah sedikit, dosa banyak, berarti dia dimuliakan oleh Allah. Tidak, itu istidraj. Jadi dua kemungkinan, nikmat kalau dia bersyukur, azab kalau dia enggak bersyukur. Apakah anak termasuk anak durhaka tidak mau mengikuti kemauan ibu anak untuk tinggal sama ibu anak? Kebetulan ibu anak merantau dan memboyong semua keluarga. Tapi anak lebih suka memisahkan diri karena anak rasa kalau anak dekat sama ibu, anak enggak bisa mandiri. Subhanallah. Dekat sama ibu adalah pintu surga bagi kita. Apa gunanya kita mandiri tapi kehilangan pintu surga? Mendekatlah kepada orang tua kita. Kalau tidak ada halangan-halangan yang berarti, maka mendekatlah kepada orang tua kita. Mereka adalah pintu surga kita. Taati mereka selama tidak mengandung dosa. Wajib anak untuk taat kepada orang tua selama tidak mengandung dosa dan tidak bermudarat bagi dia. Apakah boleh berdoa ditetapkan hidayah di setiap sujud dalam sholat? Boleh sekali. Sangat bagus. Karena berdoa dalam sujud itu tidak ada ketentuan sujud terakhir saja, tidak. Sujud manapun boleh, tidak masalah. Dari awal sampai akhir. Mau semuanya atau sebagiannya, tidak apa-apa. Apakah ketika kita futur, susah untuk kembali ke jalan yang benar, tandanya Allah telah mencabut hidayah dari kita? Kalau sudah jadi kafir, berarti sudah dicabut hidayah. Kalau masih muslim, berarti masih ada hidayah. Harus terus berusaha agar hidayah itu lebih besar lagi Allah berikan kepada kita. Orang yang tidak diberi hidayah sama sekali adalah orang kafir. Selama dia masih muslim, walaupun dia berbuat dosa, bergelimang dosa, tapi masih ada bagian hidayah yang dia miliki. Maka pertahankan itu, jangan sampai hilang. Hukum memakai gelang kesehatan. Sudah sering kita sampaikan fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan, begitu pula Syekh Abdul Razak, hendaklah itu dihindari. Kalau seandainya terbukti itu memang mengandung zat yang menyehatkan atau menyembuhkan, tetap saja kata para ulama ini hendaklah dihindari. Kenapa? Karena itu akan menjadi pintu kepada syirik. Karena dia menyerupai jimat. Apalagi kalau enggak terbukti. Apalagi kalau enggak terbukti bahwa itu mengandung kesehatan dan bisa menyembuhkan penyakit, maka jadilah itu namanya jimat. Kalau tidak terbukti. Bolehkah membawa kitab ke toilet? Pada dasarnya tidak boleh. Pada dasarnya tidak boleh membawa sesuatu yang tertulis padanya nama Allah, apalagi mushaf Al-Quran, ke dalam toilet. Itu kan tempat kotor. Kecuali khawatir hilang, tidak apa-apa insya Allah, kita masukkan dalam tas, bawa ke dalam. Kalau enggak ada kekhawatiran hilang, maka titipkan di luar. Anda ingin bertanya bagaimana sikap yang benar terhadap orang tua yang mempunyai keyakinan perlunya acara 4 bulanan, 7 bulanan pada anaknya yang sedang mengandung. Sikap yang benar adalah tolak dengan tegas tapi santun. Sang anak harus tolak dengan tegas. Saya tidak mau apapun yang terjadi. Tapi menolaknya dengan tetap santun. Iya. Sekali kita enggak tegas, terus-menerus kita akan dipaksa-paksa. Sekali kita tegas, sudah. Enggak ada yang berani memaksa. Apa hukum wanita safar, ibadah umroh ataupun haji tanpa mahram, sekalipun dia berumur 60 atau 70 tahun? Pendapat yang terkuat insyaAllah, walaupun sudah tua, tetap harus ada mahram. Karena Nabi SAW mengatakan, La tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahram. Dan sungguh dikhawatirkan, ketika seorang wanita pergi tanpa mahram, dia tidak mendapatkan haji yang mabrur. Karena di antara definisi haji mabrur adalah orang yang berusaha menjauhi semua perbuatan dosa selama melakukan ibadah haji. Ini di antara makna haji mabrur. Ya. Dan wanita yang belum punya mahram berarti belum wajib haji. Ini enggak usah khawatir. Haji itu wajib bagi yang mampu. Umroh juga begitu. Wanita yang belum punya mahram, dia dikategorikan belum mampu haji. Walaupun dia punya uang untuk pergi sendiri. Anak-anak belum mendapat hidayah, dia tidak pulang-pulang. Dia sedang salah jalan, ayahnya tidak mencari, katanya doakan saja. Karena dia sudah dewasa. Dulu pernah diajak pulang, tapi pergi lagi. Apakah sikap kami benar dengan hanya mendoakan saja? Tidak, harus dicari, temukan dia, panggil pulang, dan ajak ke majelis ilmu. Jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.